نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali melalui radio Ismail. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih memasuki dosa besar yang keenam, yaitu berbuka puasa pada hari bulan Ramadan tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat atau tanpa rukhsah. Dia telah membacakan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman bagi orang-orang yang mereka meninggalkan puasa di bulan Ramadan padahal mereka mengetahui tentang kewajiban puasa tersebut. Bahwasanya puasa tersebut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi terkadang manusia lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Manusia lalai dari kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Karena sebenarnya kita ketahui bahwasanya salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimat adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, dan ini adalah ijma kaum muslimin. Sepakatan kaum muslimin tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi orang-orang yang tidak berpuasa atau orang-orang yang berbuka di bulan suci Ramadan. Ya, dan tentu ini sangat aib sekali bagi kita semua kaum muslimin yang sudah mengetahui tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Lebih lagi ketika non-muslim melihat kelakuan sebagian kaum muslimin yang mereka makan di siang bulan Ramadan, membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa sebab. Bukan karena ia sedang safar atau sedang perjalanan, bukan pula disebabkan karena sakit. Ya, nah ini akan menjadi aib bagi agama kita, ya, bagi agama kaum muslimin, agama Islam. Sehingga kita sebagai kaum muslimin ya betul-betul harus memperhatikan kemuliaan Islam, harus memperhatikan sebab-sebab yang dapat ya menurunkan kemuliaan Islam tersebut. Salah satunya ketika kita buka puasa di bulan suci Ramadan, kemudian dilihat oleh orang lain, non-Muslim terlebih, maka dia akan memandang bagaimana kaum Muslimin, bagaimana umat Islam, padahal puasa di agama mereka itu wajib, ya. Tapi mengapa mereka tidak melaksanakan puasa tersebut? Nah, ini sangat memalukan kita tentunya bagi kaum Muslimin. Dan ancaman Nabi SAW yang kemarin kita sudah bacakan tentang hadis-hadisnya, salah satunya hadis Nabi SAW, ya. Meskipun hadis tersebut yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi menyatakan lemah, ya, kata Syekh Nasir bin Al-Albani, tetapi di sana, ya, banyak hadis yang semakna tentang ancaman-ancaman bagi orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan. Kemudian kita sudah sebutkan kemarin asal dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, ketika beliau menjadi khalifah, menjadi pemimpin, ya, menjadi presiden zaman sekarang. Ketika beliau sahabat Ali bin Abi Thalib melihat rakyatnya, ya, di tengah hari bulan puasa, di tengah bolong, ya, rakyat tersebut berbuka puasa, ya, tanpa sebab. Terlebih lagi berbuka puasanya dengan meminum khamr. Kemudian Ali bin Abi Thalib memukul laki-laki tersebut dengan 80 kali cambukan. Kemudian keesokan harinya memukul lagi 20 kali cambukan. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada laki-laki tersebut, yang 20 cambukan ini adalah disebabkan engkau berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Ya, kemudian suatu hari Nabi SAW pernah bermimpi dalam tidur beliau. Ya, beliau sedang tertidur, kemudian beliau bermimpi ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW dalam tidurnya. Kemudian laki-laki tersebut disebutkan, dikisahkan oleh Nabi sendiri, mengajak, ya, beliau ke sebuah bukit yang tinggi, ya, sebuah bukit yang tinggi yang terjal, yang mana ketika itu Nabi SAW yang menaikinya. Kemudian mereka berkata, kata Nabi SAW, naiklah, memerintahkan kepada Nabi. Kemudian di situ Nabi SAW melihat ada seseorang yang lidahnya terjulur penuh dengan darah. Kemudian kakinya diikat. Ya, kaki di atas, kemudian lidahnya berada di bawah, jadi dibalikan. Ya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada orang tadi, ya, maksudnya malaikat yang dalam mimpi, siapa mereka? Ya, Nabi penasaran. Nabi penasaran disebabkan kisahan mereka begitu mengerikan. Ya, mulutnya sobek, lidahnya menjulur, kemudian keluar darah. Kaki mereka di atas, kepala mereka di bawah. Mereka bertanya kepada laki-laki tersebut, siapa mereka? Mereka malaikat tadi, laki-laki tadi, mereka adalah orang-orang yang di siang hari bulan Ramadan berbuka. Ya. Yang mereka berbuka puasa di bulan Ramadan, ya, tanpa sebab. Ya, maksud berbuka di sini, mereka berbuka belum pada waktunya. Kalau kita ketahui, berbuka puasa itu saat, ya, menjelang maghrib atau datangnya waktu maghrib, maka di situ kita diperbolehkan berbuka puasa. Adapun ancaman yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu mereka-mereka yang berbuka puasa atau yang tidak puasa, ya, sama sekali. Dan tentu ini sangat mengerikan kita, ya, sangat mengerikan. Nabi mengisahkan seperti itu tentu untuk menjadikan pelajaran bagi kita semua, bagi kaum Muslimin, ya, tetapi kita-kita yang masih terkadang bermalas-malasan ya untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Kita takut seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa kita terkadang bermalas-malasan untuk melakukan puasa di bulan Ramadan, padahal bulan tersebut hanyalah satu kali dalam setahun. Bulan tersebut hanya sekali dalam setahun, yaitu bulan suci Ramadan yang jumlahnya terkadang 29 dan terkadang 30. Ya Allah hanya meminta kepada kita, ya meminta kepada kita sedikit dari waktu. Ya, sedikit dari waktu yang kita miliki satu bulan. Adapun setelah itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita. Ya, memberikan keringanan kepada kita bisa makan kapan saja. Bisa makan di siang hari, bisa makan di sore hari. Tapi Allah minta kepada kita satu bulan itu khusus ya untuk berpuasa. Dan itu tidak lama waktunya. Waktunya tidak lama. Hanya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Akan tapi memang ya yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu berat sekali. Berat sekali. Jika kita ya kita menguatkan iman kita di bulan tersebut, ya maka kita akan merugi walaupun kita mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mari kita membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah bisa memberikan membahas tentang hukuman-hukuman terakhirnya cambuk ya yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian tata cara mencambuk dia itu pun ada aturannya. Salah satunya harus diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena ingin menyiksa, bukan karena ingin melukai. Ya. Kemudian pukulannya pun tidak boleh terlalu keras sekali dan tidak boleh juga lembek. Karena tujuan ya cambuk hukuman itu adalah untuk memberikan pelajaran bagi pelaku kesalahan. Ya, sehingga kalau terlalu pelan maka tidak akan terasa, tidak akan jera. Adapun kalau terlalu keras ya maka itu sangat menyiksa. Sehingga ya cukup sedang saja pertengahan. Kemudian ketika mencambuk juga ya salah satunya ya dengan tegak. Orang yang dicambuk tadi tegak, tidak tiduran atau sambil ruku. Ya, atau tidak terlalu menyakiti orang yang dicambuk tadi. Kemudian tidak pula dilepas bajunya. Ya. Nah, kalau dilepas akan membahayakan buat lecet orang tadi. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan kemarin, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Hari-hari ya tertentu. Ya, puasa itu hari-hari tertentu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin. Kalau kita sedang sakit atau Allah Subhanahu wa taala atau sedang perjalanan ya maka diganti pada hari-hari selain bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan ya bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin, orang-orang beriman yang Allah panggil, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Orang-orang beriman diberi keringanan walaupun puasa itu wajib ya kepada kita, akan tapi ketika kita safar ya ketika kita sakit Allah tahu keadaan kita. Ya Allah tahu bahwasannya ketika kita sakit kita terkadang tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ya begitu juga ketika kita sedang safar maka Allah berikan rukhsah. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, ya, keringanan kepada kita agar kita mengambil keringanan tersebut, ya, bukan kita meninggalkan keringanan tersebut. Sehingga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar beliau berbuka puasa, ya, berbuka puasa di bulan suci Ramadan, dan Rasul pun memerintahkan para sahabatnya agar mereka semua berbuka. Akan tapi ketika yang mereka masih sanggup dalam safar tersebut untuk berpuasa, maka Nabi pun tidak melarang. Ya, kata Nabi, di sana ada kebaikan. Bagi yang berbuka pun di sana ada kebaikan. Tergantung, ya, dari individu orang tersebut. Apakah dia sanggup ketika safar, ya, untuk berpuasa, maka silahkan berpuasa. Adapun ketika ia tidak sanggup untuk berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, keringanan kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, begitu juga orang sakit. Misalnya sedang dioperasi, ya. Dioperasi, ya, memang tidak boleh makan, ya. Itu lagi ketika dia berpuasa, maka dia boleh berbuka. Ya, atau sakitnya, sakit mah misalnya, yang memang dia tidak sanggup berpuasa. Jika dia berpuasa, maka dia tidak kuat dan akan menjadi sakit. Ya, adapun kalau sakitnya hanya sekedar sakit flu, ya, kemudian sakit goresan pisau, maka ini tidak termasuk dari rukhsah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridun," ya, tidak termasuk. Kalau hanya terkena, ya, goresan pisau sedikit, kemudian kita beralasan, "Ah, ini kan rukhsah," ya, dari Allah Subhanahu wa taala karena ada firman-Nya, ya, maka itu tidak termasuk. Yang jelas, kita yang mengetahui diri kita, jika penyakit tersebut parah dan kita tidak sanggup berpuasa, maka silakan kita berpuasa. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga, ya, sudah sering membacakan hadis-hadis tentang rukun Islam. Ya, tentang rukun Islam. Ya, kita bacakan kembali yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Bunyal Islam 'ala khamsin: syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqamus shalah wa itaa'uz zakah wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibangun Islam itu dibangun atas lima perkara, ya. Islam dibangun atas lima perkara. Yang pertama, bersyahadat atau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamus shalah, kemudian mendirikan sholat, wa itaa'uz zakah, kemudian menunaikan zakat, wa hajjul bait, kemudian menunaikan haji, wa shaumu ramadhan, kemudian menunaikan ibadah puasa ramadhan. Adapun di dalam hadis lain, ya, ada yang disebutkan puasa ramadhan terlebih dahulu, kemudian baru berhaji. Adapun hadis ini, ya, dalam kitab Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, yaitu berhaji terlebih dahulu dan baru berpuasa di bulan Ramadan. Yang menjadi pembahasan kita yaitu rukun Islam yang kelima, berpuasa di bulan suci Ramadan. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan kaffaratun lima bainahun majtunibatul kaba'ir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, salat wajib yang lima waktu, wal jum'atu ila al-jum'ah, dari Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, kafaratun lima bainahun, yaitu berupa kafarat, ya, atau penghapus dosa-dosa, ya, penghapus dosa-dosa yang ada di antara waktu-waktu tersebut. Majuni bacil tak baik, lama tidak melakukan dosa-dosa, dosa-dosa besar. Ya, jadi kata Nabi SAW, salat yang lima waktu, kemudian Jumat, bertemu Jumat lagi, kemudian puasa Ramadan, bertemu puasa Ramadan berikutnya, adalah penghapus. Yang menghapuskan dosa kita, yang kita lakukan, ya, selama satu tahun penuh. Ya, selama kita tidak melakukan dosa besar. Ya, karena dosa besar bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat. Ya, salah satunya adalah taubatan nasuha. Ya, dosa besar bisa dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya, dan kita pun, ya, mungkin dahulu kita, ya, termasuk dari orang-orang yang melalaikan kewajiban puasa Ramadan. Ya, termasuk orang-orang yang tidak serius dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Maka ketika kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui hukum-hukum Islam, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban-kewajiban, maka kita jaga hidayah tersebut agar hidayah tersebut, ya, kita dapatkan sampai Allah mencabut nyawa kita, sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut umur kita, ya, dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, meminta ampun kepada Allah, kemudian berjanji kepada Allah tidak mengulangi, ya, perkara-perkara tersebut, tidak mengulangi meninggalkan puasa di bulan Ramadan, kemudian diiringi dengan penyesalan, insyaallah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Para pendengar Ismail Radio yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan suci Ramadan, ya, kita ketahui di sana banyak hal keutamaan yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia meyakini bahwasanya puasa itu wajib, ya, puasa itu diwajibkan bagi kaum muslimin, dan dia betul-betul mengimani bahwasanya puasa tersebut adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berpuasa karena harap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya akan diampuni, ya, yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita semua yang mengharapkan dosa kita diampuni, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Karena betapa banyak dosa kita yang kita lakukan, ya, dari mulai meleknya kita dari waktu tidur sampai kita tertidur lagi. Setiap menit, bahkan mungkin, ya, setiap hari kita melakukan dosa kecil. Ya, maka dengan berpuasa di bulan Ramadan, itu akan membantu kita menghapuskan dosa-dosa kecil kita, ya, menghapuskan dosa-dosa kecil kita, baik itu dosa apa namanya melalaikan, terkadang melalaikan syariat-syariat Allah, ya, melalaikan kewajiban-kewajiban kita, mudah-mudahan dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita mengetahui juga keutamaan-keutamaan ya di bulan Ramadan. Salah satunya bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sehingga sering kita dengar, ya, bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Kita lihat terkadang, ya, orang-orang yang di selain bulan Ramadan sama sekali tidak memegang Al-Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an. Akan tetapi ketika di bulan suci Ramadan, ya, mereka giat membaca Al-Qur'an. Ada yang satu kali khatam dalam satu bulan di bulan Ramadan, ada yang dua kali khatam, ada yang tiga kali khatam. Ya, padahal mereka di selain bulan Ramadan ya tidak membaca Al-Quran. Apakah ada orang seperti ini? Ada, ya, ada. Akan tapi tidak mengapa, ya. Walaupun hanya bisa di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, namun kita tingkatkan kembali, ya, tarbiyah di bulan Ramadan atau pendidikan di bulan Ramadan yang biasa kita membaca Al-Quran di bulan tersebut, maka kita usahakan. Di selain bulan Ramadan, kita berusaha sekuat tenaga kita, ya, untuk membaca Al-Quran, walaupun dalam sehari hanya setengah halaman. Kita sanggup misalnya hanya separuh halaman, tidak masalah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menuntut, ya, kepada kita banyaknya ibadah. Allah tidak memaksa kepada kita, kamu harus beribadah sekian banyaknya. Kamu harus menghatamkan Al-Quran dalam sebulan sekian banyaknya. Kalau kita sanggupnya setengah halaman, akan tapi rutin, insya Allah itu akan menjadi kebaikan bagi kita semua di hari kiamat. Karena nanti Al-Quran yang kita baca, ya, Al-Quran yang kita baca di bulan suci Ramadan atau di lain bulan suci Ramadan, itu akan mendapatkan menjadi syafaat bagi pembacanya. Kalau kita di selain bulan Ramadan misalnya bisa menyelesaikan satu juz dalam sebulan, maka di bulan Ramadan kita tingkatkan menjadi dua juz. Jika di lain Ramadan kita sanggup, ya, tiga kali khatam, maka di bulan Ramadan kita sanggup lima kali khatam, ya. Karena kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Orang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, ya. Ini satu huruf, bukan satu mushaf. Satu huruf dari Al-Qur'an, maka akan mendapatkan satu kebaikan. Tidak sampai di situ. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan satu kebaikan tersebut, kata Nabi, akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Subhanallah. Sudah sampai di situ, kemudian Nabi melanjutkan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan kepada Nabi alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf. Ya, alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, tiga huruf itu mendapatkan, ya, tiga kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, maka mendapatkan 30 kebaikan. Lalu bagaimana ketika kita membacanya satu halaman, ya, atau dua halaman, maka tentu kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Ismail SDW yang dimaksud Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita tentang berbuka puasa di bulan Ramadan, ya, salah satu dari dosa-dosa besar, kita akan jeda terlebih dahulu kepada pembawa acara, kami persilahkan. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Iqbal yang sudah memberikan materinya di sesi kedua ini dari Kitab Al-Kabair, dari dosa tidak menjalankan buat ibadah puasa. Insyaallah sahabat Ismail Radio, kita akan melanjutkan kembali di sesi kedua setelah kita lewati jeda yang akan lewat berikut ini. Saqafah Islamiyah. Saqafah Islamiyah. Nama-nama pintu neraka. Neraka memiliki banyak pintu. Dalilnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul nar." Ketika datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i dan yang lainnya. Mengenai jumlah pintu neraka telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut setan semuanya. Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Mengenai pintu neraka yang jumlahnya 7 juga disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar. Di jahannam sab'atu abwab, babun minha liman salla sayfahu ala ummati. Jahannam memiliki 7 pintu. Satu pintu di antaranya diperuntukkan bagi orang yang menghunus pedang untuk umatku, yakni umat Islam. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi dan sanadnya didhaifkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Hadis ini dhaif meskipun redaksi pertama sesuai dengan makna ayat. Ada sebagian buku tafsir yang memberikan rincian mengenai nama-nama pintu neraka yang 7 itu. Sayangnya, tidak ada bukti dalil yang mereka sebutkan. Pintu pertama, namanya Jahannam. Kedua, Laza. Ketiga, Saqor. Keempat, Khutamah. Kelima, Jahim. Keenam, Sa'ir. Dan ketujuh, pintu Hawiyah. Istilah-istilah ini memang ada dalam Al-Quran, namun sama sekali tidak ada hubungannya dengan nama pintu neraka. Ibnu Athiyah mengatakan, yang artinya, saya tidak menyebutkan keterangan mengenai jarak antar pintu, mengenai panasnya neraka, dan kondisi detailnya neraka, seperti yang umumnya disebutkan para ahli tafsir. Karena keterangan semacam ini, umumnya tidak ada sanadnya atau tidak berdalil. Jadi, sebagai mukmin kita hanya wajib mengimani hal gaib yang ada dalilnya. Karena masalah gaib, manusia tidak bisa meraba dengan logikanya. Cukup kita imani bahwa neraka memiliki 7 pintu. Mengenai rinciannya, kita serahkan kepada Allah. Hanya Dialah yang Maha Tahu. Wallahu a'lam. Konsultasi syariah.com. Baru saja kita dengar Saqafah Islamiyah. Nantikan Saqafah Islamiyah berikutnya di AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Saqafah Islamiyah. Saqafah Islamiyah. Kenapa memelihara jenggot? Memelihara jenggot termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya wajib. Dalil-dalilnya adalah yang pertama, memelihara jenggot termasuk fitrah seorang laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya 10 perkara yang termasuk fitrah: memotong kumis, memelihara jenggot, bersiwak, memasukkan air ke dalam hidung, memotong kuku. Hadis riwayat Muslim. Kedua, memelihara jenggot adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda yang artinya, potonglah kumis dan peliharalah jenggot. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, memotong jenggot adalah kebiasaan orang-orang musyrik. Dalam hadis Ibnu Umar disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, selisihilah orang-orang musyrik, peliharalah jenggot dan potonglah kumis. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, mencukur jenggot adalah penyerupaan terhadap wanita. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau telah berkata, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hikmah dibalik perintah memelihara jenggot dan larangan mencukurnya. Pertama, sebagian orang mengatakan bahwasanya mencukur jenggot menyebabkan kanker. Kedua, sebagian lagi mengatakan bahwasanya mencukur jenggot menyebabkan lemah syahwat. Ketiga, orang yang mencukur jenggot, maka dia akan kerepotan dalam mengurus jenggotnya. Keempat, jenggot adalah keindahan dan lambang kejantanan bagi laki-laki. Artikel konsultasi syariah.com. Baru saja kita dengar Saqafah Islamiyah. Nantikan Saqafah Islamiyah berikutnya di AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. AM 774 kHz, Ismail Radio. bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah kita kembali lagi di sesi kedua ini dari kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Iqbal dari pembahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Baiklah sahabat Ismail Radio, kembali kita menyimak di sesi kedua ini kepada Al-Ustaz. Bisa kita lanjutkan kembali, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar sahabat Ismail Radio, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sampai tentang bulan kesuara Ramadan yang dalam Al-Quran. Karena kita insya Allah beberapa bulan lagi, ya, sekitar 5 bulan, kita akan memasuki bulan kesuara Ramadan. Ya, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Ya, kalau kita orang-orang beriman, kaum muslimin insya Allah ya, kita sudah merindukan bulan tersebut, ya, merindukan kedatangan bulan tersebut. Dan begitu juga dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka menanti-nanti, ya, bulan Ramadan, bahkan mereka sudah siap-siap. Sehingga ketika mereka pergi dari ketika bulan Ramadan menyiapkan mereka, mereka para sahabat merasa bersedih hati. Ya, apakah kita sudah seperti itu? Artinya seperti para sahabat mereka melakukan bulan Ramadan dan bersedih ketika bulan Ramadan, ya, ya, ya. Dan mereka senantiasa berdoa kepada Allah, ya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan berikutnya. Dan kita pun harus seperti mereka, para sahabat. Ya, mencontoh baik-baik narasi yang mereka rindu ketika datang bulan Ramadan dan ketika ketika dengan bulan secara kuat. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang nama Tuhan wa ta'ala, dan tentu ketika seorang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka ya di sana ada aturan-aturan, ada contoh-contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa saja yang boleh dikerjakan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika bulan suci Ramadan. Dan tentu bulan suci Ramadan ya tidak boleh dikotori dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti menghina orang lain, ya, membicarakan keburukan orang lain. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sedang bercerita keburukan orang lain. Ya, satu contoh, kita mengatakan ya si A itu banyak tidurnya, malas bekerja kepada sahabat kita. Padahal ini termasuk ya perbuatan ghibah. Lebih lagi dilakukan di bulan suci Ramadan. Maka ini mengkhawatirkan ya akan mengurangi pahala puasa kita. Walaupun ya tentu di lain bulan Ramadan juga pun tidak dibenarkan. Ya. Kemudian yang dilarang juga diantaranya adalah melakukan hubungan suami istri. Ya, melakukan hubungan suami istri itu diharamkan di bulan suci Ramadan. Misalkan suatu hari pernah datang seorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadu bahwasanya dia menggauli istrinya di bulan suci Ramadan. Ya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki tersebut diperintahkan untuk berpuasa, ya, saya lupa berpuasa berapa bulan, dan ya, nanti kita lihat kembali. Kemudian laki-laki tersebut tidak sanggup, maka kata Nabi disuruh memberikan pertama kalau tidak salah diperintahkan